Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Hadratil muhtaram al-muqarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun panjenenganipun bagi Saudi lan sesepuh yai-yai sesepuh khususipun duet, ugi panjenenganipun para habaib khususipun Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas wal Habib Ahmad bin Zain Al-Attas wal Habib Abdurrahman Basyaiban lan pinten-pinten habaib lan yai mboten saged kula sebutke satu persatu. Ugi ingkang kula banggakan panjenenganipun Bapak Kapolres Pekalongan atau Kapolresta, Bapak Camat, Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, atau dengan kata lain Bapak-bapak Muspika sak perangkatipun. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa sak perangkatipun, bapak-bapak para yai sesepuh takmir masjid, sak anggotanipun, bapak RT RW, mas-mas kula banser hansip, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nembe mawon kita mirengaken pinten-pinten kata-kata mutiara ingkang sampun dipun medal sabdo dening panjenenganipun Bapak Kyai Suudi. Punapa ingkang sampun dipun fatwahaken utawi nasihataken dhateng kita sedaya, mugi dadi tambane ngati, niku sing penting. Kathah jasad pikiran utawi fisik kula niku sehat, ning terkadang atine penyakiten. Terkadang fisike sehat, pola pikire kotor utawa ngeres. Saking menika kangge tamba niku sedaya nggih mboten sanes mawi perjalanan pinten-pinten ingkang dipun selenggaraake. Untean-untean Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, kenging nopo maulud kok tidak ada henti-hentinya? Ora usah maulud, ora usah maulud keduren. Kekhawatiran wong tua niku wajar. Kekhawatiran tiang-tiang sepuh marang anak ini ku sepiro kuwate si anak, sepiro kuwate umat sebagai wong tua, mboten bakal langsung membanggakan. Pasti sifat kekhawatiran itu pasti ada. Keranten apa menusa niku panggonane sedaya kekurangan, panggonanipun sedaya kelemahan. Ora habibe, ora kiyaine, ora tokoh kapak-kapak no menuso, kedunungan sifat lali niku wis panggonane. Subuh beduke ya muni, duhur kentongan ya muni, ora cukup kentongan limang wektu atau beduk limang wektu disambung adzan. para piyayi sepuh rumiyin kena ngopo ana beduk ana adzan ana kentongan ana beduk niku sedaya ngati-ngatine para ulama sepuh rumiyin tandane mlebu waktu ditandani oleh beduk utawa kentongan. Nek jaman kula cilik krana urung ana speaker, speaker isih terbatas, mboten zaman modern kaya sakniki. Nek tandane mlebu wektu salat niku beduk. Mangke beduk meneng azan. Begitu azan rampung kentongan muni. Dudu kentongan muni bareng karo beduk. Berbeduk terus kentongan mboten. Niku tertibipun rumiyin ngoten jaman kula mondok ten panjenenganipun Syekhuna Al-Alimul Allamah Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Mbah Kiai Said Giren Tegal. Niku guru kula ngaji tauhid ten panjenenganipun kawan tahun langkung segede. Kitabe Sanusiyah kalian Dasuki. Menawi sampun beduk muni terus adzan. Kranten adzan niku wenten sing ngangge speaker, wenten sing mboten speaker. Sedengken speaker niku tergantung angin. Kaya buka poso. Nek ngunge pas tibane angine ngidul ya suarane ngung niku sirine niku serune temenanan. Tapi nek tibane ngalor sing ngidul ora keduman apa-apa. Tanda tanya ke wis mongsone buka apa urung. Tapi menawi kentongan hampir merata. Kentongan niku wenten sing didamel khususe saking glugu sing tuwa temenanan. Nek mboten wit nangka niku melung nek kangge kentongan. Tabuhe dikai karet dadi suarane ngumandang dundung dundung dundung niku nandhakake wis adzan. Mangke nek komat kentongan malih kadak-kadak-kadak-kadak tung niku nuduhake masjid wis komat berjamaah. Niku tertibnya nek rumiyin. Dados ngati-ngati nek kiai-kiai sepuh anggone ngemong umat niku nganti tekan kentongan ya diperhatiake. Mboten sembarangan asal ndelehake kentong, kentongan utawa beduk dengan dalih biyek nang zaman Kanjeng Nabi ora ono. Nang zaman Kanjeng Nabi ning zaman sakniki sing ora ono kakehan. Tapi Islam tidak sempit, Kanjeng Nabi bukan sempit. Kanjeng Nabi memberikan wawasan-wawasan ingkang luar biasa kangge pembekalan umat supaya pola pikirnya itu ku maju, tidak mempunyai pola pikir atau wawasan yang sempit. Dan di dalam memahami Al-Quran maupun hadis, para ulama-ulama kita bukan ulama-ulama yang bodoh sing ora weruh dosa. Apa iloke wong sing weruh dosa ki wong sing tukang ngucapake sithik-sithik bid'ah seolah-olah awake dhewe sing pinter dhewe nganggep ulama kiai-kiai sepuh niku bodho ora ngerti dosa. Niku kualik-kualik. Ulama-ulama kita niku luar biasa. Khususipun para yai ingkang wonten tanah Jawa khususe wonten Pekalongan. Saking mekaten dengan adanya peringatan-peringatan maulud niku kaya alat niku sebagai katrol yang paling kuat, tidak bisa diukur daya ngangkatipun katrol menika wau. Lungu ngatrol apa? Ngatrol para sahabat, ngatrol para ulama, ngatrol para aulia illah. Di antawisipun wentenipun khol, wentenipun peringatan-peringatan bersumberkan saking Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi niku menawi setiap tahun rombongan sak keluarga diiringi sahabat, bahkan ada satu hadis yang meriwayatkan menawi khali sayyidati sayyidina Hamzah sayyidu syuhada wenten Uhud, menawi panjenenganipun jeng Nabi udur sayyidah Fatimah ingkang dipun perintahaken makili mimpin ziarah wenten Jabal Uhud. Loh niku kaperlu kangge napa? Kangge memperingatkan terus diperingati ben wong selalu bercermin tidak lepas, lebih jauh, lebih kenal dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dudu sakadar ngerti. Wong ngerti kalian Kanjeng Nabi niku kathah. Tapi kenal karo Kanjeng Nabi wallahu a'lam. Lah kita mengajak umat niku kenal. Sami mawon sing cilik-cilian. Akeh wong ngerti lambang negara Indonesia niku benderane merah putih, ya akeh sing ngerti, cah cilik pe ngerti. Tapi nalikane wenten pengibaran sangsaka merah putih, orang tahu hanya mengikuti seremonial karena itu peraturan. Hormat kepada sangsaka merah putih. Krak, siap. Tegap, gerak, wis bar. Tapi ditakoni, kowe kok ngene kowe karepe apa? Mbuh, pokoke peraturan. Lah niki lah. Margo ngerti ning ora ken kenal. Akeh wong ngerti Jakarta sing nganggo pesawat utawa sing nganggo kereta api. Ngerti, tapi badane dekne nunggang sepur medune Gambir, takok ki apa stasiun apa Pak? Gambir. Lah jare Jakarta. Lah Jakartane nang ndi? Ki ngerti Jakarta tapi ora kenal Jakarta. Nah. Tapi kalau kenal, jangan ten Kanjeng Nabi keduren neng merah putih rasa data. Kato merah dan putih memang orang tulisan nih. Tapi perlu diingat para adik-adikku, ini generasi kita yang perlu mengetahui. Setiap terjadinya pertempuran, bila mana lambang negara sebagai bendera negaranya itu jatuh, berarti kalah. Takok nih ini orang ngantil karo Pak Polres atau karo Pak Kasdim nih. Kalau bendera itu bisa direbut oleh bangsa lain, berarti KO, kalah. Mengapa kita pertahankan sampai mati-matian? Karena di dalam merah putih itu ada nilai harga diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah putih. Maka kita wajib mempertahankan itu. Loh niku. Lah kenapa kita ngadeg? Kita ngadeg hormat krana menghargai harga diri bangsa, jati diri bangsa. Yang kita berdiri menghormat sapa wong sing ora ngerti ngregani awake dhewe ora bakal bisa ngregani wong liya. Tapi kalau orang itu tahu menghargai diri sendiri, pasti akan menghargai orang lain. Man arafa qadra nafsahu, sabarang siapa yang mengerti harga diri dirinya pasti akan menghormati orang lain. Nah, dengan kita berdiri tegap karena kita mengerti menghargai harga diri bangsa Indonesia, menghargai kehormatan bangsa Indonesia, apa yang terkandung di dalam merah putih. Paham? Paham niku? Lho niku. Niku tertanam. Jangan ikut upacara tok, hormat, selesai. Dan bagaimana kita cara mengenalkan Indonesia ini? Bagaimana cara mengenalkan Indonesia dan menanamkan Indonesia ini? Niki sik kebangsaan mau urusan kebangsaan. Mari kita tanamkan harga diri ini kepada anak bangsa. Sebab generasi yang akan datang untuk bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa di pundak kalian, wahai generasi muda. Apa diantaranya? Kita selalu tiap habis maulud tidak terlepas melakukan, menanamkan jati diri bangsa, harga diri bangsa, karena di dalam lagu Indonesia Raya ada bangunlah jiwanya. Niku tugasnya kiai. Kita bangkitkan, kita ingatkan. Jangan sampai nanti ikut upacara lagu Indonesia Raya tak songko melu muni ngene-ngene tok sangme. Jebule ora apal. Nah, kalau bangsa kita nanti lagu Indonesia Raya ke harga diri bangsa ini satu kebanggaan untuk republik ini, sampai lagu negarane ora apal iki napa dadine mangke. Nah, untuk membangkitkan sekarang ini sulit. Anane timbul pecah belah dan lain sebagainya, melenturnya nasionalisme khususnya. Karena apa? Kurang merasa mencintai, kurang merasa handerbeni terhadap republik ini. Nikilah kuncinya. Nek wis niki melentur aja takon. Siapapun bisa dibenturkan. Untuk apa? Menghancurkan Indonesia. Tinggal kowe terima karo ora. Indonesia potensial. Kekayaannya luar biasa. Otaknya termasuk jenius. Aja dikira bangsa Indonesia niku otake otak bohong apa pripun. Otaknya cemerlang. Ulama-ulama Masjidil Haram di antaranya setelah ulama Hadramiyah termasuk ulama Indonesia paling masyhur. Dan maha guru besar torekot di Masjidil Haram adalah orang Sambas, Kalimantan. Indo. Siapa? Syekh Ahmad Khatib Sambas. Murid-muridnya Ki Khalil Bangkalan, Ki Abdul Karim Banten, Ki Muhammad Nawawi Banten, dan banyak lagi kalau kita sebutkan. Dari orang mana? Orang Indonesia. Pengarang kitab terkenal di Masjidil Haram Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Banten. Dan pengarang kitab lagi yang luar biasa, naminipun kitab Muhibah, tebal. Kakak adik menjadi aulia luar biasa. Siapa? Satu Ki Mahfud At-Turmusi, yang kedua Mbah Ki Timyati At-Turmusi. Ora ana santrine Mbah Ki Tim termas sing ora dadi wali lan ulama gede. Sinten? Muridnya Mbah Ki Timyati. Termasuk Mbah Ki Timyati Kedawung santrinya. Guru saya Mbah Ki Muhammad Arsyad Bendokrep. Guru saya Mbah Ki Abdullah Hadik Balekambang, Ki Arwani Kudus, dan Kiai Said Giren Tegal, Kiai Barmawi Tegal, Kiai Abu Mansur Tegal, semua tilmid murid daripada Mbah Kiai Dimyati At-Turmusi. Apal ora? Apal ora? Lah kiai ini Indonesia kok nganti ora apal wong Indonesia lha niki mumet. Tur waliullah nganti dhewe ora ngerti. Lah aja maneh Indonesia Raya entek-entekane wong akeh sudah ora kilingan. Niki. Kekhawatiran ini selalu menghantui, membayangi kulo. Orang yang ditokohkan masyarakat selalu, karena apa? Tanggung jawab sampean kepenak. Umpamane kok mati kelesek bar ditakoni marobuka wa manabiyuka maki belatuka wa salam, selesai. Tapi nek Habib Lutfi ora. Kiai-kiai, kiai-kiai Saudi, Kiai Akram Sofan ora. buntute dawa takonane. Ya Lutfi kowe sebagai tak dedekake. Onjo-onjone nabiku lan rusulku kowe tak dedekke putune. Nomor loro kowe sebagai ulama pewarise, apa tanggung jawabmu umat lan bangsamu? Niku pertanyaan pertama kepada kita. 10 juta niku amplop kula dereng napa-napa nek mikir mriku. Kok aja maneh 10 juta, 100 juta. Belum apa-apa. Karena apa? Malaikate rasa disodok. Jo enak-enak dadi kiai. Mas'ul. Pertanyaan yang luar biasa. Jenengan ora bakal ditakoni. Tapi tokoh-tokoh itu yang akan pertama kali dimintai pertanggungan jawab dari masalah urusan agama ngantos sing terkait dalam agama hubul waton minal iman, tanggung jawab para ulama. Sedangnya pendek. Mangkane ngoten, setiap bubar mauludan, ayo bek wong tuwa sing nang jero omah, sing nang kono jah cilik-cilik, sing sekolah mending, sing wis kelalen. Wong nglagokke Indonesia Raya kok anane nang 17 Agustus tok umpamane. Seliyane 17 Agustus kena donek karang. Nggih mboten kira-kirane ngoten mboten kira-kirane. Nggih mboten? Lah nek wis kelalen kuwi tanggung jawabe sapa? Pak nyalahke Pak Camat ora iso. Pak nyalahke Pak Bupati, Pak Wali Kota ndak bisa. Tanggung jawab kita bersama dalam membangun bangsa, membangun agama ini. Maka kita dengungkan apalagi di dalam lagu Indonesia Raya ada bangunlah jiwanya, ora bangunlah badanan dhisik ora, bangunlah jiwanya. Mental agama, mental keyakinan. Kita toto dahulu supaya apa? Fanatisme di dalam agama yang rasional, fanatisme di dalam berbangsa yang rasional. Nah, ulama-ulama kita ten Masjidil Haram mboten niku tok. Wonten Kiai Zainal Abidin Jogjawi. Kiai Zainal Abidin Puduh Salatiga. Mbah Kiai Muhammad Ilyas Purwokerto. Ada lagi tokoh pengarang kitab kalau tidak ditandatangani oleh beliau, kiai-kiai alim ulama Mekah ora wani nyetakake. Siapa? Kiai Banyumas. Sinten asmane? Mbah Ahmad Nahrawi. Mursyid Torekoh Syadaliyah. Gurunya beliau Sayyid Shalih Al-Hanafi. Dari gurunya Sayyid Ali bin Tahir Al-Madani, Ali bin Yusuf Al-Madani. Dari gurunya Sayyidi Syekh Yusuf Al-Buhaiti. Dari gurunya Sayyid Muhammad. Dari gurunya Sayyid Yusuf Ad-Dhariri, Sayyid Muhammad Al-Buhaiti, jadi Sayyid Muhammad ibn Al-Qasim As-Sakandari. Dari gurunya Al-Imamul Muhaddits Sayyid Muhammad Zurqani. Dari gurunya tokoh Al-Imam Muhaddits Sayyid Ali Al-Ajhuri. Dari gurunya Sayyidin Al-Hafidh Qalqashandi. Dari gurunya Abil Fathi Al-Maidumi. Dari gurunya Samsuddin. Dari gurunya Abil Abbas Al-Mursi. Dari gurunya Abil Hasan Ali Syadili. Dari gurunya Sayyidi Syekh Abdus Salam bin Masyis. Dari gurunya Sayyidi Abdurrahman Al-Attari Al-Maghribi Thumma Al-Madani. Dari gurunya Sayyidi Syekh Fakhruddin. Dari Sayyidi Qutbi Zainud, dari gurunya Qutbi Nuruddin, dari Qutbi Tajuddin, dari Qutbi Abi Muhammad Samsuddin, dari gurunya Qutbi Zainuddin, dari gurunya Sayyidi Syekh Muhammad Al-Ghuzwani, ngantos dari Abi Muhammad Jabir, dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Ali, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Loh, niku silsilahe jelas, gurune jelas, menginggilipun. Nah, jadi ana gurune ora pedot. Wa kadzalik Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Sambas, beliau pun punya silsilah ingkang mlebet dhateng Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. dan beberapa lagi ulama-ulama Indonesia sing luar biasa, luar biasa. Dengan adanya peringatan maulid ini akan mengkatrol nama-nama beliau kembali supaya apa? Merasa mencintai dan memiliki. Nah, Indonesia itu kaya luar biasa, kaya orang-orang ilmuwan, kaya orang intelektual, wis negarane subur makmur, tapi dikuatirake. Dikuatirake apa? Dikuatirake nek Indonesia maju. Bahan nuklir Indonesia jadi kira ora duwe. Punya. Pertambangan kuat. Letak kepulauannya sangat strategis. Kaya Gedewo, ujung Aceh, Sabang sampai Maroke. Nek ditarik lurus saking Maroke tembusipun Amerika, Cina. Dereng yang saking Aceh, Sabang tarik lurus timur tengah nganti dugi Turki. Ditarik ke barat Afrika, luar biasa. Baca peta itu, aja ditengok petane toh. Iki negara nek kuat bahaya. Yun sewu. Iki negara nek kuat, wah. Luar biasa. Dengok Iran siji wis kewalahan. Lah nek Indonesia semakin kuat, semakin kuat. Oknum-oknum manusia yang tidak suka Indonesia maju, bagaimana menyunati generasi muda supaya tidak bisa membangun bangsa dan negaranya? Kei apa? Narkoba, cekoi, minuman keras. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mematikan masa depan bangsa Indonesia. Ingat niku. Makanya kaum muda, generasi muda apabila sadar akan kemajuan bangsa Indonesia yang akan datang, berhenti tulung. Anda tidak dinabobokan oleh oknum-oknum manusia yang tidak suka Indonesia itu maju. Jaga sik, Bib. Kesel ngadek. Loh, mangsane kudu tegas. Loh, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam maulud niku ngoten niku. Mengkatrol, mengkatrol, mengkatrol. Menghidupkan kembali kesemangatan kita. Kesemangat di dalam berideologi, beragama. Semangat di dalam berideologi, dalam bernegara seperti Pancasila yang di backup oleh kekuatan agama menjadi ideologi bangsa dalam bernegara. Sudah salah paham Pancasila kanggo ganti agama, ora. Ideologi bangsa untuk bernegara, mempunyai asas. Loh nikilah. Saking mekaten ma'asyiral muslimina rahimakumullah, dari hal niki diteruskan perjuangan-perjuangan nalika zaman Rasulullah ngantos para sahabat, ngantos para tabi'in tabi'in, bagaimana membuka keuniversalan Al-Qur'an dan hadithipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam segala bidang ilmu untuk pembekalan umat ini dan bangsa ini pada umumnya supaya mempunyai ideologi, terutama ahli sunnah wal. Ini yang penting. Lah nikilah penting. Saking mekaten ma'asyiral muslimin rahimakumullah, niki pentingipun wonten peringatan maulud. Peringatan maulud dongkel. Ayo gerak akeh malih di mana saja. Nek perlu setahun tanpa kekosongan, min maulud ila maulud, bulan Rabiul Awal ila Rabiul Awal. Mengko nek wis berhasil kesadaran wis kono Pak Maulud, dan dina bulan maulud aja ora apa-apa. Dan kita dengungkan setiap habis maulud Indonesia raya supaya apa? Lebih semangat, lebih mencintai, lebih memiliki. Tapi si ono pincangi siji mau, ora ono sing maca tek Pancasila. Tulung nek bar lagu Indonesia Raya, ayo hidupkan kembali Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Niku bendo apal krono niku peraturan negara, awake dhewe bek merasa memiliki. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, nikilah terutama pentingipun peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mangke sing terangake sak terus e Gusti wis teko urung ya. Hah? Durung ya. Pun terus. Nah, kembali datang Rasulullah. Nang zaman Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun ekonomi? Bagaimana dunia sarana keuangan dan lain sebagainya? Niku wonten ten kitab Maulidin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu sepindah malih kula sangat bangga terutama wontenipun perkembangan Maulidin Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Kula jane pengin nerangake ma huwa ahli sunnah wal jamaah. Kula pengin nerangake niki tapi wekdale pun jam setengah setunggal sangat kurang bijaksana, dados pun cukup sementen mawon. Kula ora iso dodo jame wis setengah siji kurang 10. Kula piyambak pribadi wis kesele aja takon kadek Jakarta mangkat maneh Jogja Bali maneh muter kitiran urip kaya nang jerone pesawat terus panas dingin tantane ngejrak. Lah niku rasake mekaten hanya harapan insyaallah ketemu malih kapan mengke maulud. Kula pingin nerangake sak jembar-jembare ma huwa ahli sunnah wal jamaah semonten sing saged kula aturake. Monggo kita petik buahe maulud sing temenan kanggo bekal kita diri ke depan niku sing terutama, sehingga kita tidak mengecewakan para ulama as-salihin, tidak mengecewakan para pembangun bangsa ini. Akeh wong nyanyi Padang Bulan tapi seneng lagune ning ora weruh apa karepe Padang Bulan niku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dunekke kok Padang Bulan? Sebab rembulan niku metune nang mangsa bengi. Dunya niku sik peteng. Zaman jahiliyah, sing jahiliyah modern sampai jahiliyah sing ora modern, nang zaman semonten sampun wenten lir kadya mangsa bengi peteng. Mongko lahire Kanjeng Nabi lir kadya rembulan ning Padang Bulan tanggal 15. Da'ian ilallah ngejak sahibu syariah wa balagha risalah wa addal amanah rembulane awe-awe ngejak ngarepe niku ngelekake aja padha turu sore. Kita jadi orang jangan sampai lupa. Mongko mongso sore niku pergantiane antarane awan karo bengi niku akeh macam-macam bebaya. Dilekake kanggo sebo mengko sore, kanggo sebo menyongsong masa depan. Sengarane kanggo sebo kanggo sore ku dudu mati toh. Anda masih anak-anak, setelah menjadi dewasa menyongsong ke masa dewasa apa? Setelah dewasa Anda akan menjadi orang tua, apa persiapannya? Sehingga menyongsong pada hari dipanggil dening Allah Subhanahu wa taala. Niku karepe Padang Bulan. Lamon wong tua keliru mimpine niku sing cilik. Lamon barang lamon kon kenging-kenging terjadi, kenging tidak. Lau lamon wong tua keliru mimpine niku ngelekake komplek alamat bakal getun kecewa. Apa maneh bener mimpine? Nek generasi ini ora bener mawon niku tetap kecewa getun burine. Diantarane napa wong tua loro mengko nek wis kundur ing ngarsa pangeran jebule anak putune padha rebutan. Lah nek rebutan Indonesia Pak nopo sampean? Mauidhatul hasanah banyak tapi uswatun hasanah titik contoh. Lha apa orang khawatir ki? Kadik cilik rebutan warisan, akhirnya rebutan Indo. Lah makanya NKRI harus kita perkokoh nih, khawatir. Wong tua loro ing jero kubur anyandang susah. Sebab mirsani putra putrine ora ibadah do pecah belah. Sing diperjuangke orang tua-tua kita, kiai-kiai kita, tokoh-tokoh ulama kita, tokoh-tokoh pejuang sudah kundur ing ngarsa dalem Allah Taala, ning jebule kok anak putune do pecah belah, eker-ekeran terus, padu terus. Negara liya wis bangun iki dhewe sing ribut terus. Sing diarep-arep turune rahmat, jebule sing teko nambahi fitnah baline do nangis. Nah, niki sing perlu dijawab, apakah kita menjadi umat yang akan mengecewakan para ulama, para sesepuh, dan kita selaku anak bangsa akan mengecewakan para beliau yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini, republik ini, sehingga menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia, akan mengecewakan atau tidak? Ora perlu dijawab, tidak. Nek tidak, iya ngomong bisa tidak gampang. Tunjukkan kalau tidak, perilaku kita. Kalau kita mengatakan tidak, niku intine padang bulan, padang bulan, padang koyorino rambulane sing awe awe, padang bulan, padang kanggo sebo mengko sore, kene tak ceritani kanggo sebo mengko sore, padang bulan, padang koyo rino rembulane sing awe awe, padange kaya rina rambulane sing awe awe, elekake aja turu sore, kene tak critani kanggo sebo mengko sore, kene tak critani kanggo sebo mengko sore, keindahan keindahan bumi pertiwi pertiwi terhias untaian mutiara, keindahan bumi pertiwi terhias untaian mutiara, membangun bangsa yang sejati, harum namanya, harum namanya di Nusantara, Allah. dawabi mulki lahi salatan da imatan bi dawabi mulki lahi jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupannya jejak para pendahulu sejarah saksi kehidupannya tersurat tersirat masa lalu jadi bekal penerusnya jadi bekal penerusnya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun ia berada tetap cinta merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun ia berada tetap cinta Indonesia tetap cinta merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya merah putih melekat di dada disinari pancaran imannya dimanapun ia berada tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia tetap cinta Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyat wa tarfa'una biha ala darjat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين إليك إليك Ling eling sira manusa temenana anggar mung ngaji mumpung durung cedera Muhammadur Rasul.